Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada buku pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Aminur Baiz hafizahullah. Terakhir kita membicarakan tentang rukun jual beli, di mana ada tiga rukun jual beli: al-aqidan atau kita sebut dengan subjek, pelaku dari sebuah transaksi. Yang kedua adalah al-ma'qud 'alaih, objek transaksi. Kemudian yang ketiga adalah sighatul 'aqdi, adanya akad. Selain tiga rukun ini, sebuah transaksi harus memenuhi 7 syarat agar transaksinya dikatakan transaksi yang sah. Kalau 3 rukun tadi menjadikan transaksi terjadi, karena kalau salah satu dari rukun tadi tidak ada, transaksi tidak mungkin terjadi. Nah, setelah transaksi terjadi, maka perlu verifikasi keabsahan transaksi tersebut. Nah, verifikasi ini dilakukan dengan apa? Dengan 7 syarat yang akan kita bahas. Di halaman 51, bagi yang memiliki bukunya bisa dibuka. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, syarat jual beli. Beralih ke pembahasan syarat jual beli, mengulang definisi syarat jual beli, yaitu ketentuan yang harus dipenuhi agar jual belinya dinilai sah. Berarti di situ apa? Transaksi sudah terjadi karena rukun sudah terpenuhi. Kalau rukun tidak terpenuhi, nggak perlu kita bahas syarat. Syarat jual beli telah ditentukan oleh syariat. Saya sampaikan kesimpulan di awal bahwa syarat jual beli adalah penjelasan mengenai rukun jual beli. Syarat jual beli ada 7 dengan rincian 2 syarat terkait dengan subjek. Jadi syarat-syarat ini merupakan apa? Penjabaran dari rukun yang ada. Sehingga 2 syarat dari 7 syarat ini berkaitan dengan apa? Al-aqidan, dengan subjeknya. Yaitu subjek harus memiliki atau pemilik atau wakilnya. Yang kedua, subjek harus orang yang memiliki kelayakan dalam bertransaksi atau disebut jaizus tasarruf. Kemudian ada 4 syarat terkait dengan objek. Apa itu? Halal manfaat. Objeknya harus selalu yang halal dan bermanfaat. Yang kedua, memungkinkan diserah terimakan, bukan barang gaib. Yang kelima, jelas kriteria, bukan membeli kucing dalam karung. Yang keenam, harganya juga harus jelas. Kemudian yang terakhir, 1 syarat berkaitan dengan siqat. Apa itu? Saling ridho. Kita akan urutkan pembahasan lebih detailnya sesuai dengan urutan di atas. Apa yang pertama? Pelaku akad harus pemilik atau wakil dari pemilik. Dijelaskan oleh beliau, seseorang tidak boleh mentransaksikan barang milik orang lain, baik dengan menjual barang milik orang lain ataupun membeli dengan menggunakan uang milik orang lain. Nah, sebagaimana kita jelaskan dalam makna subjek, itu bisa apa? Penjual maupun pembeli. Karena itulah pelaku dalam transaksi, harus ada 2 pihak. Maka Yang dimaksudkan pemilik adalah baik pemilik barang ataupun pemilik apa? Alat tukar. Sama-sama barang atau uang atau emas. Ini harus benar-benar apa? Pemiliknya. Disebutkan dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi ma laisa indak." Janganlah kamu jual barang yang bukan milikmu. Karena itu pada asalnya dalam transaksi jual beli hanya ada dua pihak yang terlibat, penjual dan pembeli. Ini sudah saya singgung sedikit, ya. Dan ini prinsip yang harus kita pahami benar-benar. Sehingga dengan munculnya berbagai macam istilah baru, agen, reseller, marketer, dan sebagainya, ini harus didudukkan kedudukannya. Apakah dia penjual ataukah dia pembeli? Atau jangan-jangan pihak ketiga yang tidak jelas. Nah, kalaupun ada pihak ketiga, bagaimana? Jika ada pihak ketiga yang terlibat dan ingin mendapatkan sebagian keuntungan, maka pilihannya ada dua. Apa itu? Yang pertama, mendekat ke salah satu antara penjual atau pembeli, sehingga dia menjadi wakil bagi salah satunya. Silahkan. Mencari untung boleh. Gak punya barang boleh, gak punya uang boleh. Cari untung itu. Dan itu yang dilakukan Abdurrahman ibn Auf ketika datang ke Madinah, gak punya modal, mau dikasih kebun, nolak dengan halus. Minta apa? Dullani ala suq, tunjukkan saja saya ke pasar. Duh, mau ngapain, gak punya duit, mau ke pasar. Ini yang dilakukan, menjadi pihak ketiga dan apa? Mendekat kepada salah satu pihak. Jadi antara kesalahan orang yang mau berwirausaha, dia berpikir bahwa usaha itu harus punya modal. Belum tentu. Abdurrahman ibn Auf bisa sukses dengan apa? Mengawali karirnya tanpa modal. Apa skill yang kita punya? Itu bisa jadi modal utama. Sayangnya, kita tidak menggali skill dulu. Kita menggali apa? Modal dulu. Nah, apa yang terjadi? Meskipun disediakan modal miliaran, gak punya skill tetap akan gagal. Tapi kita kembali ke permasalahannya. Maka kalau ada pihak ketiga ingin mendapatkan keuntungan, mendekatlah kepada salah satu pihak. Jika dia mendekat ke penjual berarti wakil penjual, dan jika mendekat ke pembeli berarti wakil pembeli. Dan arti menjadi wakil atas apa? Persetujuan. Tidak seperti kita singgung dalam pertemuan yang lalu, apa? Ngaku-ngaku jadi wakil. Ini yang dilakukan oleh sebagian maklar. Dia lihat iklan padahal sudah dikatakan di situ apa? Tanpa perantara. Maka dia sok menjadi perantara tadi, menjadi wakil penjual. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Maka kalau ingin jadi wakil apa? Seizin pihak yang dia wakili. Pilihan kedua, kalau kita tidak mendekat pada penjual atau pembeli, apa yang dimungkinkan? Menjadi penjual kedua. Dalam arti dia membeli terlebih dahulu dari penjual pertama, lalu menjualnya kembali ke pembeli kedua. Ada penjual, sudah datangi penjual itu, saya beli. Ini yang dikenal dengan beli putus. Setelah Anda beli, silakan jual, terserah Anda. Ambil keuntungan seberapa. Ada. Sebagai contoh, dan ini yang seharusnya terjadi dengan masyarakat ketika mereka membeli rumah secara kredit, mobil secara kredit. Pihak leasing, pihak bank, sebagai pihak ketiga, jadilah apa? Wakil, atau jadilah sebagai bank jual kedua. Bagaimana gambarannya? Jika terjadi transaksi jual beli rumah dari developer ke konsumen, sebut saja konsumennya Pak Rudi, kemudian ada bank A ingin terlibat, gitu ya. Misalnya ada developer Gria Idaman bertransaksi dengan Pak Rudi, kemudian ada bank yang ingin terlibat di situ karena Pak Rudi tidak punya apa, dana cash. Tentu saja bank ingin mendapatkan apa, margin keuntungan. Jika bentuk akadnya developer menjual rumah ke konsumen, lalu pihak bank sebagai penyedia uang, maka bank tidak berhak mendapatkan keuntungan. Kalau transaksinya antara apa tadi, Gria Idaman dan Pak Rudi, kemudian bank meminjami Pak Rudi hutang untuk membayar rumah dari developer tadi, maka apa yang seharusnya terjadi sesuai syariat? Bank tidak boleh meminta pengembalian uang lebih. Boleh gak bank meminjami Pak Rudi? Boleh, asalkan mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Ada gak bank seperti itu? Bank Toyib mungkin ya. Gak ada bank minjemi balik sama, mesti mengharapkan apa? Kembali lebih besar. Kalau kembali lebih besar, maka ini utang yang menghasilkan keuntungan, statusnya apa? Riba. Wah, ini sering dikritik. Loh, terus solusinya apa? Jangan cuma bisa mengkritik, kasih solusi. Solusinya, agar penghasilan bank menjadi halal, maka yang dilakukan bank hanya ada dua kemungkinan. Satu, bank menjadi agen properti dari developer. Bank menjadi apa? Marketingnya developer tadi, sehingga dia mendapat fee dari hasil penjualan ke developer, hasil penjualan ke konsumen mungkin maksudnya begitu ya, kok ke developer, ke konsumen. Jadi masuk dalam apa, tim marketingnya pengembang tadi. Mau gak bank jadi seperti itu? Meskipun hal ini mustahil dilakukan bank, karena bank tidak mungkin jadi tim marketing developer. Bank itu punya urusan sendiri, punya manajemen sendiri. Lah kok suruh apa? Masuk dalam marketing sebuah developer, yang kadang developer itu jauh lebih kecil dari gurita bank itu. Jelas tidak akan mau. Dan keuntungannya pasti juga tidak sebesar yang diharapkan oleh bank tadi. Kalau tidak mau jadi pertama, jadilah yang kedua. Bank menjadi penjual kedua. Jadi kalau tidak mungkin menjadi yang pertama, menjadi yang kedua, penjual kedua, gitu ya. Yang dilakukan bank adalah membeli rumah dari developer secara tunai. Caranya bagaimana? Untuk menjadi penjual yang kedua, belilah rumah dari pengembang secara apa? Tunai. Setelah diterima, bank menjual rumah itu ke Pak Rudi secara kredit dengan margin tertentu. Seperti ini apa? Boleh, sah. Tapi yang menjadi masalah untuk bank konvensional mereka tidak boleh melakukan apa usaha real seperti ini. Itu yang menjadi hambatan di negeri kita. Maka seharusnya kalau negeri ini bisa, ingin menjadi negeri yang bebas dari riba, menjadi negeri yang berbarakah, aturan BI itu harus dicabut. Sehingga bank bisa melakukan usaha-usaha real. Ada orang butuh mobil, belikan mobil, kemudian jual. Ada orang butuh motor, belikan motor, kemudian jual motor itu. Dan seterusnya. Berkaitan dengan syarat yang pertama ini, ada satu masalah yang muncul, yang dikenal dalam istilah para ulama dengan istilah bai' fuduli. Fuduli kalau bahasa sekarang kepo gitu ya, melakukan yang atau ingin mengetahui yang bukan urusannya, dan melakukan yang bukan haknya, yaitu menjual barang milik orang lain. Itu ya. Ada tiga keadaan yang perlu kita bedakan. Yang pertama, menjual barang milik orang lain dengan seizin pemiliknya, maka ini hukumnya apa? Boleh, yang disebut sebagai wakil. Posisi dia bisa sebagai wakil dari pemilik dan berhak mendapatkan fee sesuai dengan yang disepakati. Misalnya fee-nya ditentukan, nah, kamu jual sekian, nanti kamu dapat 5%, 10%. Atau diberikan batasan, ini dari saya sekian, silakan kamu cari untung sendiri. Yang kedua, menjual barang milik orang lain sementara pemiliknya tidak merelakan barangnya dijual. Gak ada niat menjual, tapi ada orang iseng, gitu ya, menjual barang tadi. Transaksinya batal dengan sepakat ulama. Ulama sepakat. Nah, ada seorang punya motor antik begitu ya, sayangannya. Kemudian kita tahu ada orang yang minat dengan harga tinggi. Sudah ini aja, ada ini motor antik ini. Berapa harganya? 100 juta. Oke lah, saya beli 100 juta. Nah, kemudian kita datang kepada pemilik motornya. Ini motormu dibeli fulan. Ngamuk. Enak saja, motor enggak dijual kamu jual. Tapi dibeli 100 juta. Berapa 100 juta? Ya sudah, kemarin saya beli cuma 5 juta. Kalau seperti itu bagaimana setelah diizinkan, kecuali jika dia memiliki izin secara syar'i. Misal menjual tanah orang lain karena adanya pelebaran jalan. Nah, contoh yang saya sebutkan tadi untuk poin ketiga. Nah, poin yang kedua ini contohnya apa? Menjual karena pelebaran jalan. Seperti yang sekarang terjadi apa? Pembangunan jalan tol. Karena untuk kepentingan umum, ada sebagian yang tidak mau menjual tanahnya. Maka dia mau tidak mau harus menjual tanahnya. Dan mekanismenya kalau di tempat kita, kemudian apa, uangnya dititipkan di pengadilan. Tentunya setelah proses pengadilan. Maka para ulama sepakat, gak boleh kita menjual barang yang orang tidak punya keinginan menjual. Kecuali punya izin syar'i, seperti apa, pemerintah yang menjual tanah rakyatnya memang untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, golongannya, keturunannya. Nah, ini dosa besar, tentunya akan ditanggung di akhirat, meskipun di dunia mereka lolos dengan hukum yang dibuat-buat. Yang ketiga, menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, kemudian setelah itu pemilik menyetujuinya. Transaksi semacam inilah yang disebut transaksi atau tasarruf al-fuduli atau bai' fuduli. Contohnya tadi, motor antik tadi, orang tidak punya niatan untuk apa? Menjualnya. Tapi setelah tahu dibeli dengan harga fantastis, dia apa? Mengiyakan. Nah, bagaimana hukumnya? Mengenai hukum bai' fuduli, ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, jual beli fuduli statusnya sah selama pemilik barang atau uang telah merelakannya. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam kitab Al-Inayah Syarah Al-Hidayah, kitab fikih madhab Hanafi, dinyatakan man ba'a mulka ghairihi bi ghairi idznihi fal maliku bil hiyar in syaa'a ajaza al bai'a wa in syaa'a fasakha wa huwa madhhab Malik wa Ahmad fi riwayatin. Orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, maka pemilik memiliki hak pilih. Jika dia mau, dia bisa merelakannya, dan jika dia mau, dia bisa membatalkan transaksi. Ini adalah pendapat Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Jadi pendapat yang pertama membolehkan, dengan catatan apa tadi? Bahwa pemilik barang mengizinkan, merelakan jual beli tersebut. Pendapat kedua, baik fuduli statusnya batal sekalipun pemiliknya merelakan. Pendapat yang kedua ini melihat dari hukum asalnya, bahwa syarat transaksi asalnya apa? Harus pemilik barang tersebut langsung. Maka kalau itu tidak dipenuhi syaratnya atau wakilnya, kalau syarat yang tidak terpenuhi berarti apa? Sedari awal baik jual belinya baiknya apa? Tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan pendapat baru dari Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam lanjutan keterangan di kitab Abu Inayah Syarh Hidayah tadi dikatakan, wa qala Syafi'i rahimahullah la yan'aqidu li annahu lam yasdur an wilayati syar'an wilayatin syar'iyyatin li'anna bil mulki aw bi idzni maliki wa qad faqada walan aqada illa bi qudrah asy-syar'iyyah. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan jual belinya tidak sah karena dia tidak memiliki izin secara syar'i ketika melakukan akad. Karena izin syar'i untuk akad adalah dengan memiliki barang apa dengan seizin pemiliknya. Sementara keduanya tidak ada dan transaksi tidak sah kecuali dengan al-qudrah asy-syar'iyyah, keadaan yang diizinkan syariat. Pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama, selama pemilik mengizinkan diperbolehkan. Dan ini yang dinilai kuat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dijelaskan dalam kitab Majmu' Fatwanya. Ini syarat pertama. Kita beralih kepada syarat yang kedua. Penjual dan pembeli termasuk orang yang boleh bertransaksi, atau dikenal dengan istilah syariatnya jaizut tasarruf. Apa itu jaizut tasarruf? Artinya orang yang boleh bertransaksi. Agar boleh bertransaksi, maka seseorang harus memiliki ahliyah fit tasarruf, kapabilitas, kelayakan untuk transaksi. Untuk mendapatkan kelayakan ini minimal ada 3 syarat. Apa itu? Balig, berakal, dan rasyid, dewasa dalam mengatur harta. Berarti anak kecil tidak dikatakan apa? Layak. Orang gila tidak layak. Atau orang yang tidak dewasa dalam mengatur harta. Nah, di sini yang terpeleset. Nah, tidak mengatur harta. Tidak boleh melakukan transaksi. Tapi ada pengecualian, kecuali atas izin dan pengawasan walinya. Itu solusinya. Jadi anak-anak boleh enggak melakukan transaksi? Kalau diizinkan walinya dan dalam pengawasannya, dibolehkan. Tapi kalau tanpa izin, ambil duit sendiri, lihat dompet umiknya, dompet abinya bang tergeletak, dia ambil merah-merah, keluar beli jajan, pulang-pulang habis duitnya karena ditipu oleh penjual. Ini yang ditakutkan. Jadi subhanallah, syariat ini membawa kebaikan. Dan itu realita yang terjadi pada sebagian apa? Pedagang yang curang. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman." Janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang-orang bodoh yang harta itu adalah yang harta itu Allah jadikan sebagai penopang hidup kalian. Dalam ayat ini Allah melarang hambanya untuk memberikan uang kepada orang bodoh. Makna orang bodoh di sini adalah orang yang tidak dewasa dalam memegang harta, sehingga harta itu mudah dia habiskan, sementara harta itu sangat dibutuhkan yang lainnya. Harta itu penyambung hidup untuk belanja, ternyata malah dibelanjakan hal-hal yang lainnya, sehingga kebutuhan pokoknya apa? Tidak terpenuhi. Maka itu yang disebutkan apa? Safih, yang jamahnya sufaha, orang bodoh, orang yang dungu. Allah juga mengatakan dalam surat An-Nisa kelanjutan ayat ini, وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah rasyid, yaitu pandai memelihara harta, serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Ayat ini ditujukan kepada orang yang merawat anak yatim. Dan dikatakan anak yatim karena mereka masih kanak-kanak, belum paham menggunakan apa? Uang. Padahal mungkin warisannya banyak. Maka setelah mereka balik, dirasa siap untuk menikah. Nah, dan ini menunjukkan kalau memang apa? Balik, sudah dirasa siap menikah, nikahkan. Jadi gak ada usia ideal nikah 20-25, itu buatan manusia. Dulu para pendahulu kita menikahkan anaknya ketika sudah balik, dan tidak ada masalah. Mbah-mbah kita juga demikian. Yang masalah sekarang apa? Karena kedewasaan tidak tertanamkan. Nah, bagaimana ketika sudah layak untuk menikah, diuji dulu. Ada yang sudah balik tapi pikirannya kanak-kanak, ada. Ada yang balik dan pikirannya sudah dewasa, ada. Maka kalau dia sudah dewasa dalam menggunakan harta, serahkan. Kita enggak boleh memegang uang harta anak yatim kalau dia memang sudah mampu untuk membelanjakannya. Dalam Al-Qur'an ada dua pelanggaran karena seorang tidak bisa menggunakan hartanya dengan benar, yaitu sikap tabzir dan israf. Ada dua hal yang dilarang dalam Al-Qur'an berkaitan dengan harta, yaitu apa? Kita dilarang tabzir, berbuat apa? Tabzir dan berbuat israf, berlebihan. Tabzir itu sia-sia, israf berlebihan. Allah menyebut pelaku tabzir sebagai temannya setan. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang suka israf, yaitu boros. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 26-27, "Wala tubadziru tabdzira." Dan janganlah kamu melakukan tindakan tabdzir, yaitu sia-sia. Sesungguhnya innal mubadzirina kanu ihwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu temannya setan. Allah juga berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah kalian bersikap boros, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang boros. Apa bedanya israf, boros, dengan tabzir yang kita kenal dengan apa? Mubazir. Kesimpulan Al-Imam Ibnu Abidin, "Annal israfa sarfu syai'i fi ma yanbaghi za'idan 'ala ma yanbaghi." Wattabdziru sarfu syai' fi ma la yanbaghi. Israf adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang layak dilakukan atau yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan. Misalnya belanja, kita butuh makan, ya beli. Apa, nasi goreng? Ada berapa orang yang mau makan? 5 orang. Ah, ya sudah, kita beli apa? 20 bungkus, biar nggak rebutan. Ini benar, malam butuh makan malam, tapi apa? Membeli lebih dari yang dibenarkan, itu namanya israf. Sedangkan apa? Tabzir. Sedangkan tabzir menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Malam pada lapar, gimana ini? Ah, udah uangnya buat beli pulsa. Kenapa? Kita nonton saja, belikan data buat nonton YouTube. Meskipun yang ditonton mubah, ini tidak benar, orang kelaparan. Ini namanya apa? Tabzir, sia-sia. Yang lebih ringkas beliau contohkan, Anda makan dengan hidangan berlebihan, itu namanya israf. Sementara ketika Anda menggunakan harta untuk maksiat, itu namanya tabzir, mubazir. Nah, kasus kelima yang disebutkan di sini adalah hukum bertransaksi dengan anak kecil. Bagaimana kalau dalam posisi kita sebagai penjual, menjual barang kepada anak yang masih kecil? Bagaimana hukum jual beli dengan anak kecil seperti anak SD misalnya? Kebetulan Anda penjual, rumahnya dekat sekolahan SD atau bahkan TK. Ada ya? Jualan. Jawab. Para ulama membagi transaksi dengan anak kecil menjadi dua. Pertama, transaksi yang murni menguntungkan bagi mereka, seperti menerima hadiah, menerima hibah, termasuk menerima warisan dari keluarganya. Ini namanya juga transaksi. Transaksi itu tidak hanya semata-mata jual beli. Jenis transaksi semacam ini boleh melibatkan anak kecil tanpa harus meminta izin kepada orang tuanya atau walinya. Ada anak kecil gitu ya, Anda melihat lucu, masya Allah, menggemaskan. Kemudian apa? Ambil uang 50 ribu, kasihkan. Sah gak transaksinya? Sah. Dalam ensiklopedia di fikih dinyatakan, Amma tasarrufati sabi, fama kana minha nafian lahu naf'an mahdhan sahha minhu bi ghairi idni waliyihi, wa ma kana dharan bi dhararan mahdhan fala yasihu walau adina waliyuhu. Transaksi yang dilakukan anak, jika itu murni memberikan manfaat baginya, sah untuk dilakukan anak tanpa izin wali. Dan jika murni memberikan madharat, bahaya, maka tidak sah meskipun diizinkan oleh walinya. Kedua, transaksi yang belum tentu menguntungkan bagi si anak. Disebut belum tentu menguntungkan mengingat ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa rugi. Contoh realnya apa? Seperti jual, beli, sewa, menyewa, dan seterusnya. Untuk jenis transaksi semacam ini, anak kecil tidak memenuhi standar apa tadi? Ahliyah fit tasarruf, kapabilitas, kelayakan dalam bertransaksi. Kenapa? Karena salah satu poin syaratnya apa? Balig. Maka dia belum balig. Namun apakah boleh bertransaksi semacam ini dengan anak kecil? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, anak kecil dilarang melakukan transaksi secara total. Ini menurut pendapat Syafi'iyah. An-Nawawi mengatakan, Far'un fi madhhabil ulama fi bai'is sabil mumayyiz. Qad dzakarna anna madhhabana annahu la yasihhu sawa'un adina lahu al-waliyyu am la, wa bi qala Abu Thawr. Tentang pendapat para ulama mengenai jual beli dengan anak kecil yang sudah tamyiz. Sudah tamyiz itu sudah bisa membedakan baik dan buruk. Jadi kalau anak umur 3 tahun, ini jelas tidak boleh untuk bertransaksi. Tapi yang boleh bertransaksi itu apa? Anak muayyiz, umur 6-7 tahun ke atas. Telah kita sebutkan bahwa madhab kami, jual beli itu tidak sah, baik diizinkan wali maupun tidak diizinkan wali. Ini merupakan pendapat Abu Tsaur. Yang kedua, mengatakan pendapatnya, anak kecil boleh bertransaksi untuk objek yang nilainya kecil dengan izin wali. Apa itu kecil? Misalnya jajan. Hah? Beli barang yang nilainya kecil. Jangan seorang anak kecil suruh apa? Beli tanah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah. Sementara Ats-Tsauri, Al-Imam An-Nawawi melanjutkan perkataannya, sementara Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq, anak kecil boleh bertransaksi jual beli dengan izin walinya. Dari Abu Hanifah terdapat riwayat boleh bertransaksi tanpa izin, tapi keabsahannya menunggu persetujuan wali, sama saja. Gitu ya. Ibnu Munzir mengatakan Ahmad dan Ishaq membolehkan bertransaksi untuk objek yang murah tanpa izin. Nah, dan ini tambahan. Tanpa izin wali boleh anak yang muwayyiz, tapi apa? Nilainya kecil. Beli permen misalnya. Ibnu Qudamah mengatakan wa yasihu tasarrufu sabiyil muwayyiz bil bai'i wasyira' fi ma'adinahul waliyyu fihi fi ihda riwayataini wa huwa qawlu Abi Hanifah. Transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang sudah tamyiz hukumnya sah selama diizinkan wali, menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalilnya, yaitu riwayat dari Abu Darda bahwa beliau pernah membeli burung kecil milik seorang anak lalu dilepaskan, sebagaimana disebutkan dalam disebutkan Ibnu Abi Musa. Kemudian kesimpulannya apa dari kasus ini? Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat kedua. Bertransaksi jual beli dengan anak kecil hukumnya sah dengan dua catatan. Objek yang ditransaksikan nilainya kecil, seperti jajanan atau mainan murah, mainan yang harganya mungkin apa? 5.000, 10.000, 20.000. Jangan yang harganya sampai jutaan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan akadnya sah meskipun belum tamyiz. Yang kedua, di bawah pengawasan wali. Yang dimaksud wali adalah semua pihak yang merawat si anak, baik orang tuanya atau keluarganya yang lain, kakaknya yang sudah dewasa, sehingga transaksi dengan anak SD hukumnya apa? Sah. Tapi ini dua syarat yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.